Kita ambil pelajaran musuh sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu ikhwanillah kita telah mengambil mukhasas kedua dari mukhasas muttasil, yaitu apa Abdurrahman? Yang pertama istitsna. Yang kedua asyarat. Baik. Yang pengertian syarat ini apa, Mbak Subhana? Nah, ya. Pengaitan suatu perkara dengan perkara yang lain, baik itu dengan keberadaan atau ketidakberadaannya, ini namanya syarat. Jika engkau menghafal surat ini, maka aku akan beri hadiah. Misalnya, maka syaratnya adalah dia menghafal surat. Kemudian jawaban syarat tersebut yaitu pemberian hadiah. Dan syarat ini yang mengkhususkan bisa disebutkan di depan, bisa juga disebutkan di belakang. Nah, ini inti pembahasan yang telah kita lewati kemarin. Kita masuk pada mukhasis yang ketiga. Thalithan as-sifatu wa hiya kullu ma asy'ara bi ma'nan yahtassu bihi ba'du afradil 'ami min na'tin aw badalin aw hal. Sifat yaitu semua hal yang menunjukkan atas suatu makna yang khusus pada sebagian dari anggota-anggota yang umum, baik itu berupa na'at, ya, sifat atau badal atau hal. Jadi as-sifat di sini lebih umum daripada pengertian na'at dalam pembahasan nahwu ikhwanillah. Karena sifat di sini yang penting yang memberikan makna pengkhususan, ya, dari sebagian anggota yang umum berupa na'at atau badal atau hal. Jadi badal dan hal pun masuk dalam kategori mukhassis yang berupa sifat. Wa mithalu na'ti qawluhu ta'ala famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, famimma malakat aymanukum. Tayyib, sebagai jawaban dari ayat wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat. Siapa saja yang tidak mampu di antara kalian, ya, dari sisi harta, dari sisi kemampuan menikah, ya, tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita yang muhsanat, wanita-wanita muhsanat yang merdeka dari kalangan mukminat, enggak mampu. Maka famimma malakat aymanukum, maka ya dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Tapi apa? Dikhususkan dengan suatu sifat. Tidak semua budak Mim fatayatikumul mu'minat. Nah, dari budak-budak yang beriman. Baik. Jadi dalam ayat ini asalnya apa? Sisi keumumannya apa? Sisi keumuman yaitu ketika seorang tidak mampu menikah dengan wanita merdeka, maka menikahlah dengan budak. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala khususkan tidak semua budak. Namun budak yang mempunyai sifat ya mim fatayatikumul mu'minat. Ini pengkhususan dengan sifat. Jadi budak yang dinikahi itu ya harus budak yang beriman. Taib. Budak di situ budaknya orang lain atau budak yang dimilikinya? Budak yang dimilikinya atau budak orang lain. Nah, kalau budak yang dimilikinya, ikhwanifillah dia sudah secara otomatis dia menjadi apa budaknya, jadi boleh digauli. Tentunya kalau ingin menikah ya budak orang lain, maksudnya dari para lelaki yang tidak mampu. Kalau sudah memiliki budak berarti dia mampu sekali. Nah, untuk menikah dengan yang merdeka, kalau dia punya budak, tinggal budaknya dijual, ya, atau budaknya dimerdekakan jadi merdeka. Tapi tentunya ini orang-orang miskin, ya orang-orang miskin atau budak-budak laki-laki yang tidak mampu menikah dengan wanita-wanita merdeka. Nah. Jadi pernikahan bukan ya di sini berupa apa? Tetap dalam kondisi dia sayyid dan budak wanita ya tidak. Kalau sayyid dan budak wanita ya secara otomatis dia boleh untuk menggaulinya. Nah, wa mithalul badal dan contoh badal qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah ada kewajiban atas manusia berupa haji ke Baitullah. Di sini 'alan nas, lihat perhatikan keumuman ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas semua manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ini makna umum dari ayat qanibillah. Kemudian dikhususkan dengan badal. Karena tidak semua manusia itu wajib berhaji. Nah, tapi siapa yang wajib berhaji? Man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Ini pengkhususan dengan sifat yang berupa badal. Ta'in. Karena manis tata ilaih sabila sebagai badal dari anas. Wa mithalul hal dan contoh untuk hal yang mengkhususkan suatu keumuman, qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Pemayaktul mu'minan, siapa saja yang membunuh mu'min. Tayyib, ini makna yang umum, ikhwan. Pokoknya yang membunuh mu'min. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sifat berupa hal. Ya, bukan pembunuhan segala bentuk pembunuhan, tapi muta'ammidan, pembunuhan yang sengaja. Naam. Inilah yang dibalas dengan fajaza'uhu jahannam khalidam fiha, maka balasannya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Taim. Jadi mukminan di sini dikhususkan dengan hal. Taim, pembunuhan terhadap seorang mukmin, tapi yang dalam keadaan sengaja. Nah, adapun yang tidak sengaja, maka hukumannya tidak seperti ini. Dalam masalah pembunuhan seorang mukmin, khanifillah, para ulama berselisih pendapat apakah dia diterima taubat atau tidaknya. Tapi yang rajih selama dia ahli tauhid, masih tetap diterima taubatnya apabila dia bertobat. Dan ayat ini dibawa kepada ya hukum orang yang menghalalkan, sehingga dia kafir dengan sebabnya menghalalkan pembunuhan seorang mukmin. Ini derajatnya kafir, khanifillah. Taib. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan mukhassis muttasil yang disebutkan oleh Syekh sebagian, yaitu yang pertama istitsna, pengecualian, yang kedua syarat dengan menunjukkan syarat. Ketika ada syarat tentunya ada kekhususan ikhwani fillah. Karena misalnya seorang menyatakan aku akan memberi kamu hadiah, ini umum. Tapi ketika disyaratkan jika kamu bisa menghafal surat Al-Baqarah misalnya, berarti ini syarat. Dikhususkan pemberian hadiah itu ketika orang itu bisa menghafal surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga yang baru saja kita bahas, mukhasis yang berupa sifat, pensifatan na'am yang merupakan keterangan tambahan ikhwani fillah yang mengkhususkan dari keumuman, baik itu berupa na'at yang merupakan sifat secara nahwu atau badal atau hal. Jadi sifat yang dimaksud dalam pembahasan usul ini lebih luas daripada sifat yang dimaksud dalam pembahasan nahwu karena mencakup na'at, mencakup badal, dan juga mencakup hal, dan juga mencakup atfu bayan. Nah, karena hal dan atfu bayan hampir memiliki kesamaan, dan insya Allah untuk membedakannya akan kita pelajari pada pembahasan nahwu. Baik, yang jelas kalian pahami contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekh, insya Allah akan bermanfaat untuk memahami kitab-kitab yang lebih tinggi dalam pembahasan usul. Barakallahu fikum. Dan insya Allah pembahasan berikutnya berhubungan dengan mukhasis munfasil kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.